Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Alhamdulillah, dalam pertemuan kita yang lalu telah kita rampungkan pembahasan kita mengenai masalah musaqah, mengenai muamalah yang berhubungan dengan tanah, baik tanah itu berupa kebun atau sawah. Dalam kajian kita kali ini kita masih membahas mengenai muamalah atau akad transaksi yang masih ada hubungan erat dengan pemakaian tanah seperti sawah, ladang dan yang lainnya. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai masalah muzara'ah dan mukhabarah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abi Suja rahimallahu taala beliau berkata, faslun fil muzara'ati wal mukhabarah. Fasal menerangkan masalah muzara'ah dan masalah mukhabarah. Wa idza dafa'a ila rajulin ardhon liyazra'aha. Jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sebidang tanah, liyazra'aha, untuk ditanami, wa syaratalahu juz'an ma'luman min zar'iha, dan mereka sepakat dalam akad tersebut untuk membagi hasil dari tanaman tersebut, juz'an ma'luman, bagian yang diketahui seperti separuh atau sepertiga, min zar'iha, dari hasil tanaman yang dia tanam, lam yajuz, maka tidak diperbolehkan. Wa iniktarahu bidhahabin, jika dia menyewakan tanah tersebut bidhahabin dengan upah uang dinar, uang emas, au fiddatin, atau uang perak, uang dirham, au syaratalahu ta'aman ma'luman, atau dengan memberikan makanan yang diketahui banyaknya, fi dhimmatihi, yang dia tanggung jaza, maka diperbolehkan. Para pendengar yang saya muliakan, ini adalah Imam Abi Suja menerangkan kepada kita tentang masalah muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah dan mukhabarah ini seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini, hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, terus muzara'ah dan mukhabarah itu apa? Nah, muzara'ah dan mukhabarah artinya berbeda. Kalau muzara'ah adalah jika seseorang pemilik tanah menyerahkan tanahnya, mengadakan akad dengan orang lain, menyerahkan tanah tersebut kepada orang lain untuk ditanami, dan bibit daripada tanaman tersebut adalah berasal dari pemilik sawah. Jadi misalnya kalau saya punya sawah dan saya tidak bisa menggarap sawah itu sendiri, maka saya berkata kepada Zaid, wahai Zaid, garap sawah saya ini dan nanti bibitnya saya kasih. Ini namanya muzara'ah. Nanti kamu separuh dari hasil panen kamu ambil dan separuh milik saya. Namanya muzara'ah. Jadi muzara'ah adalah akad atas tanah atau sawah yang dimiliki oleh seseorang. Pemilik sawah mengadakan akad dengan orang lain. Orang tersebut harus mengerjakan sawah tadi dan bibitnya berasal dari pemilik sawah. Nanti hasil yang dihasilkan, panen yang dihasilkan nanti dibagi secara rata 50-50 atau menurut kesepakatan mereka bersama. Ini namanya muzara'ah. Adapun mukhabarah, itu persis seperti muzara'ah, cuma bibit berasal dari pekerja itu sendiri, bibitnya tidak berasal dari pemilik sawah tapi dari pekerja tersebut. Jadi kalau saya pemilik sawah, wahai Zaid, saya tidak bisa mengerjakan sawah saya dengan sendiri, saya sibuk misalnya, atau saya tidak bisa mengerjakannya, tidak punya keahlian, saya minta kamu untuk mengerjakan sawah ini, tapi bibitnya dari kamu. Nanti hasilnya kalau sudah panen 50-50, separuh-separuh misalnya, atau saya mendapatkan 1/3 dari hasil panen, kamu mendapatkan 2/3. Ini namanya mukhabarah. Jadi mukhabarah dan muzara'ah itu sama. Bedanya apa? Bedanya kalau bibit berasal dari pemilik sawah berarti namanya muzara'ah. Tapi kalau bibit tersebut berasal dari orang yang mengerjakan sawah tadi berarti namanya mukhabarah. Mukhabarah. Ini berbeda dengan musaqah yang kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Nah, kalau musaqah itu adalah jadi kalau kita telik dari definisi daripada akad mukhabarah dan akad musaqah, kita ketahui bahwasanya tanamannya itu belum ada. Pekerja itulah yang menanam atau yang menanami tanah tersebut. Tanahnya berarti kosong ya. Tapi kalau musaqah enggak, musaqah ini adalah akad yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan orang lain. Tanahnya, pohonnya sudah ada. Misalnya saya mempunyai pohon kurma atau pohon anggur menurut madzhab Syafi'i, menurut qaul yang ashah, atau kebun mangga misalnya dan kebun yang lainnya menurut pendapat Waqafil Ashah. Kalau saya mempunyai sebidang kebun mangga misalnya, terus saya mengadakan akad dengan orang lain, Zaid misalnya, wahai Zaid, saya minta kamu merawat kebun saya ini. Kamu rawat, kamu sirami, saya serahkan penuh kepada kamu kebun ini. Segala pekerjaan yang berhubungan dengan yang berguna ya, untuk memperbaiki hasil kebun ini, kamu yang mengerjakannya. Nanti kalau sudah panen, misalnya mangganya sudah panen, maka nanti kamu mendapatkan separuh dan saya separuh. Ini namanya musaqah. Musaqah diperbolehkan seperti yang saya atau seperti yang kita terangkan dalam kajian yang lalu. Musaqah ini akad yang diperbolehkan. Akan tetapi akad muzara'ah dan mukhabarah ini tidak diperbolehkan. Sebagai itu adalah pendapat yang sahih atau yang masyhur dalam madhab Syafi'i. Tidak diperbolehkan. Dalil tidak diperbolehkannya akad muzara'ah dan mukhabarah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Rafi' bin Khudaj radhiyallahu anhu qala, kunna nuhafirul arda ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanukriha bithuluf warrubu' wat-ta'ami al-musamma. Faja'ana dhata yaumin rajulun min umumati faqala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa'u lana nahana an nuhafila bil ardi fanukriha ala thuluth wa rubu' wa ta'am al musamma wa amara rabbal ardi ay yazra'aha wa kariha qira'aha wa ma siwa dhalik. Yang artinya, sahabat Rafi' bin Khudaj ini mengatakan bahwasanya kunan wahafil ardo ala ahdi Rasulillah, kita menyewakan tanah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sewakan tanah tersebut untuk ditanami, tanah masih kosong ditanami. Bisulus dengan 1/3 dari hasil yang dihasilkan oleh tanaman tersebut. Awir rubu' atau dengan 1/4, awit to'am al-musamma atau dengan bagian yang tertentu. Faja'ana dhata yaumin rajulun, dalam suatu hari datanglah seorang laki-laki dari pamanku. Jadi dia mempunyai paman banyak. Salah seorang dari paman saya datang, kemudian orang tersebut, pamannya tersebut berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lan nafi'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk melakukan sesuatu yang mana sesuatu tadi itu saya anggap lebih bermanfaat untuk kita. Wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa'ulana, akan tetapi taat kepada Allah dan Rasulnya adalah lebih bermanfaat lagi untuk kita. Mengatakan nahana an nuhafila bil ardi fanukriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyewakan tanah yang kosong untuk ditanami, ala sulus dengan sepertiga dari panen yang dihasilkan atau seperempat dari yang dihasilkan. Wa amara rabbul ardi ayazra'aha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh pemilik tanah itu sendiri untuk mengerjakan tanahnya, dan beliau melarang untuk menyewakan tanah dengan keadaan seperti tadi, yaitu dengan upah dari hasil panen yang telah dihasilkan. Dari hadis ini ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya mukhabarah dan muzara'ah hukumnya tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil mukhabarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan akad mukhabarah. Jadi dari dua hadis ini telah jelas bahwasanya akad mukhabarah tidak diperbolehkan. Jadi saya ulangi lagi, dalam fikih madzhab Syafi'i ini untuk akad, ya, untuk akad yang berhubungan dengan penggarapan tanah atau penggarapan sawah ini ada tiga macam akad. Akad yang pertama namanya akad musaqah. Akad musaqah ini seperti yang kita terangkan kemarin adalah seseorang mempunyai sebidang kebun, ya, kemudian dia tidak bisa menggarap kebun itu dengan sendiri, akhirnya dia menyewa orang lain. Dia mengatakan, wahai si fulan, si Zaid, misalnya Zaid, kamu garap kebun ini, kamu rawat yang baik, kamu sirami, kamu rawat yang baik, nanti kalau sudah panen, kamu saya kasih sepertiga dari hasil panen kebun ini. Ini namanya akad musaqah, dan akad ini diperbolehkan. Akad yang kedua namanya akad muzara'ah. Akad muzara'ah ini akad yang dilakukan oleh orang yang mempunyai sawah, sawahnya masih kosong, belum ada tanamannya. Sawah ini kamu garap, nanti hasil panennya kita bagi menurut ketentuan, misalnya separuh paruan misalnya. Nanti kalau panen separuh milik saya, separuh milik kamu. Terus kita lihat jika bibit daripada sawah tersebut berasal dari orang yang memiliki sawah, maka namanya muzara'ah. Tapi kalau bibitnya itu berasal dari orang yang mengerjakan sawah itu namanya mukhabarah. Muzara'ah dan mukhabarah ini tidak diperbolehkan menurut madzhab Syafi'i berdasarkan dua hadis yang saya sebutkan tadi. Ya. Kemudian ini adalah pendapat yang muktamad dalam madhab Syafi'i. Nah, akan tetapi di sana ada sebagian ulama, ya, ada sebagian ulama dari madhab Syafi'i sendiri mengatakan bahwasanya muzara'ah dan mukhabarah itu diperbolehkan. Termasuk yang mengatakan diperbolehkannya akad muzara'ah dan mukhabarah ini adalah Imam Ibnu Suraj. Beliau mengatakan bahwasanya akad muzara'ah ini adalah akad yang sah. Begitu juga Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Mundhir dan Imam Khattabi. Jadi mereka bertiga, Imam Ibnu Khuzaimah, Hafidz Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Mundhir dan Imam Khattabi mengatakan bahwasanya akad muzara'ah dan mukhabarah ini adalah akad yang diperbolehkan, tidak apa-apa. Begitu juga Imam Nawawi sendiri dari ulama mutaakhirin, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya akad ini akad yang diperbolehkan. Akad ini akad yang diperbolehkan. Nah, Imam Nawawi sendiri dan juga menurut madhab yang lain, ya, menurut madhab yang lain, misalnya madhabnya Imam selain madhab Syafi'i, madhabnya Imam Malik misalnya, mereka mengatakan akad muzara'ah dan mukhabarah ini akad yang diperbolehkan. Ala kulli halin, intinya untuk pendapat yang muktamad dalam fikih Syafi'i, akad muzara'ah dan mukhabarah ini tidak diperbolehkan. Tetapi meskipun demikian, di sana ada sebagian daripada fuqaha ulama madzhab Syafi'i yang memperbolehkannya, seperti Imam Ibnu Mundzir, Ibnu Khuzaimah, Khattabi, dan Ibnu Suraj, juga termasuk dari mutaakhir Imam Nawawi sendiri mengatakan akad muzara'ah ini adalah akad yang diperbolehkan. Terus kalau kita ambil pendapatnya Imam Syafi'i atau pendapat fuqaha Syafi'iyah yang muktamad bahwasanya akad muzara'ah dan mukhabarah itu tidak diperbolehkan, tapi di sana ada beberapa keadaan akad muzara'ah diperbolehkan. Mereka mengatakan akad muzara'ah ini diperbolehkan jika dia ikut akad musaqa. Contohnya bagaimana? Akad musaqa tadi adalah akad yang dilakukan oleh pemilik kebun kepada orang lain. Misalnya saya mengatakan saya punya kebun mangga. Wahai Zaid, rawatlah kebun mangga ini dengan baik, nanti kalau sudah panen hasilnya paruan misalnya. Berarti akad musaqa. Kalau tanah atau kebun yang saya serahkan kepada Zaid tadi itu tanahnya luas, antara pohon mangga yang satu dengan pohon mangga yang lainnya itu tanahnya masih kosong, bisa ditanami padi, maka saya sebagai pemilik tanah boleh melakukan akad muzara'ah, yang mana akad muzara'ah ini adalah akad muzara'ah yang ikut akad musaqa. Jadi kalau Zaid mengatakan, Ustadz ini diantara tanah ini kosong, tanah yang ada diantara pohon mangga ini tanah yang kosong, bisa saya manfaatkan untuk saya tanami padi misalnya, atau saya tanami pohon jagung. Daripada nganggur tanah ini, maka akan saya kerjakan, saya tanami padi atau jagung, nanti hasilnya kita bagi bersama. Ini diperbolehkan, tapi dengan syarat akadnya adalah akad muzara'ah. Dalam arti bibitnya adalah dari saya pemilik tanah. Ini diperbolehkan jika akad muzara'ah tersebut ikut akad musaqa, bukan akad sendiri-sendiri. Maka dalam akad seperti ini diperbolehkan dengan syarat yang mengerjakan akad muzara'ah itu juga orang yang mengerjakan akad musaqa. Dan akad muzara'ah ini adalah akad yang mengikuti akad musaqa. Jadi tidak kok akad muzara'ah ada dahulu terus diikuti akad musaqa, enggak. Tapi diharuskan akad musaqa harus ada terlebih dahulu, baru kemudian ada akad muzara'ah. Jadi dalam hal ini, meskipun jadi akad muzara'ah ini tidak diperbolehkan, tapi dalam keadaan seperti ini boleh diperbolehkan. Dengan syarat akad muzara'ah tersebut mengikuti akad musaqah dengan ketentuan yang saya katakan tadi, yaitu yang pertama, orang yang mengerjakan akad muzara'ah ini adalah orang yang mengerjakan akad musaqah itu sendiri. Jadi orang yang saya pasrahi untuk mengerjakan kebun saya itu, dia mengatakan, Pak, daripada tanah ini kosong, tanah yang ada di antara pohon mangga ini kosong, sudah saya manfaatkan, saya tanami jagung saja. Saya bilang oke, enggak apa-apa, nanti saya kasih bibitnya. Ini namanya akad muzara'ah yang ikut akad musaqa diperbolehkan. Dengan syarat apa? Yang mengerjakan akad muzara'ah adalah orang yang mengerjakan akad musaqa itu sendiri. Dan dengan syarat akad musaqahnya dilakukan terlebih dahulu. Jadi adanya akad ini akad musaqa terlebih dahulu, baru ada akad muzara'ah. Tapi kalau akad muzara'ah ini ada terlebih dahulu sebelum akad musaqa, maka tidak diperbolehkan. Karena diperbolehkannya akad muzara'ah seperti ini kalau memang dia mengikuti akad musaqa, tidak dia ada terlebih dahulu. Nah. Adapun akad mukhabarah, jika bibitnya itu berasal dari orang yang mengerjakan, misalnya saya mengadakan akad musaqah dengan Zaid, sudah rampung akadnya, sudah kita setujui, terus Zaid mengatakan, Pak, daripada ini tanah yang ada di antara pohon mangga ini kosong, sudah saya tanami padi, atau saya tanami jagung, atau saya tanami kedelai misalnya, daripada nganggur saya tanami, nanti bibitnya dari saya. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan kalau dengan memakai akad mukhabarah. Yang diperbolehkan dengan memakai akad muzara'ah, yaitu bibitnya berasal dari orang yang punya kebun tersebut, bukan dari orang yang mengerjakan kebun tadi. Jadi dari sini bisa kita simpulkan akad mukhabarah itu batal atau tidak sah sama sekali. Menurut madhab Syafi'i, qaul yang mu'tamad atau qaul yang masyhur. Mukhabarah batilah mutlakon, tidak sah sama sekali. Adapun akad muzara'ah sah jika dia mengikuti akad musaqah dengan ketentuan yang saya sebutkan tadi. Terus jika sekarang seseorang telah melakukan akad mukhabarah dan akad muzara'ah, terus dia tidak mengetahui bahwasanya akad itu adalah akad yang batal. Misalnya, kalau kita ambil madzhab Syafi'i, maka nanti kalau panen, kalau memang kita lihat, kalau akad yang dilakukan itu akad muzara'ah, bibit yang ditanam itu adalah berasal dari pemilik sawah, maka hasil panen itu sepenuhnya adalah milik pemilik sawah. Dan orang yang mengerjakannya berhak untuk mendapatkan ujratul misli, upah yang pantas untuk pekerjaan yang dia lakukan. Misalnya kalau dia menggarap sawah tersebut selama 4 bulan dari mulai penanaman bibit sampai panen itu 4 bulan dan bibit tadi itu berasal dari pemilik sawah, kalau kita katakan akad muzara'ah ini adalah akad yang batal menurut madzhab Syafi'i, maka hasil panen itu semuanya dimiliki oleh pemilik tanah karena bibit yang ditanam adalah milik pemilik tanah, pemilik sawah. Sedangkan yang mengerjakan sawah tadi, dia berhak untuk mendapatkan ujratul misli, upah dia bekerja selama 4 bulan merawat sawah tersebut itu berapa? Maka dia berhak untuk mendapatkan upah tersebut, yang membayar adalah pemilik sawah. Tapi jika bibit yang ditanam itu adalah milik orang yang mengerjakan sawah tadi, dalam arti ini akad mukhabarah misalnya, maka kalau panen, kalau kita ambil pendapat yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i bahwasanya mukhabarah tidak sah. Kalau panen, maka hasil panen semuanya dimiliki oleh orang yang mengerjakan sawah tadi, karena panen tadi, tanaman tadi adalah hakikatnya milik pekerja tadi karena bibitnya milik dia. Nah, adapun yang punya sawah, maka dia berhak untuk mendapatkan sewa sawah yang dipakai oleh orang tadi dari mulai penanaman sampai panen, seandainya 4 bulan. Lus, penyewaan upah daripada sewa tanah selama 4 bulan itu berapa kalau sawah misalnya? Maka dia, orang pemilik sawah, berhak untuk mendapatkan upah tanahnya yang dipakai oleh pekerja tadi. Jadi kalau memang kita ambil pendapat yang mu'tamad bahwasanya mukhabarah adalah akad yang tidak sah. Terus di sini Imam Abi Suja mengatakan, fa iniktarahu bidzahabin aw fiddatin aw syarat lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi jaza. Ini kalau pemakaian tanah tersebut dengan memakai akad mukhabarah atau akad muzara'ah, tapi kalau disewakan maka boleh. Misalnya saya menyewa sawah selama 1 tahun dengan ongkos 500.000, maka boleh. Yang tidak boleh adalah muzara'ah atau mukhabarah. Tapi kalau menyewa dengan imbalan uang yang diketahui, maka boleh. Saya menyewa tanah ini atau sawah ini selama misalnya 2 tahun, 1 tahunnya 1 juta, maka boleh. Au syarat lahu ta'aman ma'luman, atau dengan memakai makanan yang diketahui. Misalnya saya menyewa sawah ini selama 2 tahun, 1 tahunnya bayarnya pakai gabah 2 ton. 1 tahun bayarnya pakai gabah 2 ton. Berarti kalau 2 tahun berarti 4 ton. Ini boleh. Boleh kalau disewakan dalam bentuk seperti ini, bukan memakai akad mukhabarah atau muzara'ah. Akad muzara'ah dan akad mukhabarah adalah akad yang batal ya, seperti yang saya jelaskan tadi menurut pendapat yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i. Tetapi untuk keluar di sana ulama Syafi'i ya yang mengatakan bahwasanya akad ini tidak sah memberikan solusi agar akad ini menjadi sah. Solusinya bagaimana? Solusinya seperti yang disebutkan oleh para ulama ya. Kalau memang bibit ini berasal dari pemilik sawah, maka caranya bagaimana agar akad ini sah? Pakai khilaf gimana? Caranya adalah pemilik sawah memperkerjakan atau menyewa seseorang, memperkerjakan seseorang untuk menggarap sawahnya dengan cara muzara'ah ini. Upahnya adalah separuh daripada bibit yang ada. Kalau misalnya saya pemilik sawah, saya siapkan bibit satu karung. Zaid adalah orang yang bisa menggarap sawah. Saya bilang, Zaid, saya garaplah sawah saya ini. Kamu garap ya sampai panen. Terus upah kamu adalah separuh daripada bibit ini. Dan separuh bibit ini berarti milik saya. Separuh daripada bibit ini adalah kamu tanam di separuh sawah saya, dan kamu saya pinjami separuh yang lainnya, separuh yang satunya lagi. Jadi sawah itu separuh kamu tanam, saya milik saya, dan separuh saya sewakan untuk kamu, saya pinjamkan kepada kamu. Terus bibit ini saya mempekerjakan kamu untuk mengerjakan sawah ini, upahnya adalah separuh dari bibit yang ada. Nanti kalau kalau panen berarti separuh-separuh otomatis, karena bibit itu adalah sudah menjadi milik mereka berdua separuh-separuh, dan tanahnya itu separuh milik saya dan separuh lagi saya pinjamkan kepada Zaid. Berarti kalau nanti ada hasilnya pada waktu topan, berarti kita bagi separuh-separuh. Ini adalah cara untuk menjadikan akad muzara'ah ini akad yang jauh dari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita ambil pendapat yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i. Atau misalnya jika bibit tersebut berasal dari orang yang mengerjakan sawah tadi. Terus kita ingin menjadikan akad muzara'ah atau mukhabarah, akad mukhabarah ini akad yang sah, bagaimana caranya? Caranya adalah saya menyewakan separuh daripada sawah saya ini kepada Zaid. Upahnya adalah separuh daripada bibit yang dimiliki oleh Zaid. Dan pekerjaan yang dilakukan oleh Zaid untuk menggarap separuh daripada sawah saya yang ada. Jadi Zaid adalah orang yang akan mengerjakan sawah tersebut, dan dia adalah yang memiliki bibit, maka saya menyewakan separuh daripada sawah saya ini kepada Zaid dengan upah separuh daripada bibit dan separuh dari pada sawah saya ini dikerjakan oleh Zaid. Berarti nanti kalau panen berarti separuh hasil, separuh daripada sawah ini milik Zaid dan separuh daripada hasil sawah yang lainnya adalah milik saya. Tapi ini kalau kita ambil pendapat yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, daripada sulit-sulit untuk kita cari khilaf seperti ini, ya lebih baiknya kita ambil pendapat yang memperbolehkan. Jadi selagi di sana ada yang mengatakan bahwasanya akad mukhabarah dan muzara'ah ini boleh, maka lebih baik kita mengambil pendapat yang memperbolehkan. Karena banyak sekali orang di desa-desa itu memakai atau sistem paruan dalam mengerjakan sawah. Ini sering sekali mereka lakukan. Dan kalau kita terapkan dalam mazhab Syafi'i, maka sangat sulit untuk kita terapkan. Maka gampangnya kita ambil pendapat ulama yang memperbolehkan bahwasanya muzara'ah dan mukhabarah ini akad yang boleh. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim beliau mengatakan bahwasanya pendapat yang memperbolehkan muzara'ah dan mukhabarah ini adalah pendapat yang mukhtar, yang terpilih, yang mana pendapat ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mempekerjakan tanah di Khaibar dengan memakai akad muzara'ah dan mukhabarah. Juga selagi akad musaqah itu diperbolehkan, maka akad muzara'ah dan mukhabarah itu juga hakikatnya juga persis seperti akad musaqah. Jika Anda mengatakan bahwasanya akad muzara'ah dan mukhabarah ini akad yang ada ghararnya, ada ketidakjelasannya, dalam arti hasilnya tidak bisa diketahui berapa, begitu juga akad musaqah yang Anda perbolehkan. Akad musaqah sendiri itu juga mengandung beberapa ghoror yang tidak bisa kita tentukan secara pasti berapa hasil yang akan kita capai atau kita dihasilkan dari panen tanah atau tanaman yang ada. Karena akad mukhabarah dan muzara'ah ini menyerupai akad musaqah, mereka mengatakan tidak apa-apa, hukumnya akad muzara'ah dan akad mukhabarah adalah akad yang sah. Dan hadis yang kita sebutkan dalam akad musyaqah kemarin, yaitu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkerjakan ahlu Khaibar untuk menggarap tanah Khaibar, ini adalah dalil yang bisa kita pegangi bahwasanya akad muzara itu juga akad yang sah, akad yang sah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang telah kita sebutkan dalam akad musyaqah dalam kajian kita yang lalu. Jadi meskipun akad muzara'ah dan mukhabarah ini tidak sah menurut pendapatnya yang mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i, tapi karena akad ini adalah akad yang sering dilakukan oleh penduduk-penduduk desa yang mempunyai sawah, maka lebih baiknya kita ambil pendapat yang memperbolehkan, dan pendapat ini adalah pendapatnya jumhur, juga pendapatnya sebagian daripada ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Suraj dan Ibnu Huzaimah, juga Ibnu Mundzir, juga Imam Nawawi sendiri termasuk ulama yang menjadi penarjih dalam madzhab Syafi'i mutaakhirin, mengatakan akad muzara'ah adalah akad yang diperbolehkan, begitu juga akad mukhabarah. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk pertemuan kita pada kali ini, dan insyaallah dalam kajian kita yang akan datang kita akan membahas mengenai Ihya'ul Mawat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayarzuqana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.